timbang kowe ora iso ngerti kahanane, mending adewe bubar wae. Saya suwe aku berjuang tinggu bertahan, terima ngalah aku nyerah kudu pasrah. Nangis aku batinku koyo diiris, cukup semene wae aku ngepoti kowe. Terima mundur timbang loro ati, ati kue hancur kowe ra peduli. Terima ngalah aku wes ra betah, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Mencintaimu memang tak harus memiliki, tak mungkin berharap kau kembali. Setia janji sing mbok plenjani, aku rapopo, aku sadar aku sopo iso opo. Nangis aku batinku koyo diiris, cukup semene wae aku ngepoti kowe. Terima kowe rapi, timo ngalah aku es rapeta, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Acur kowe ra peduli, timo ngalah aku wes ra betah, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja, semoga kau baik-baik saja. Relakan kau bersamanya, timbang kowe ora iso ngerti kahanane, mending adewe bubar wae. Le, kowe ki anakku, aku ki bapakmu, Le. Apik-apik karo ibumu ya, Le. Bu, aku ikhlas. Timo mundur, timbang loro ati, atiku wis hancur. Semoga kau baik-baik saja.